Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, baik hadirin di Masjid Al-Furqan Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Berau, juga Roja Tanjung Pinang, Radio Kita Cirebon, dan radio-radio lainnya yang ikut merilai siaran ini, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang penerangan, penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang kembali menyembah berhala seperti umat-umat terdahulu. Tiga ayat dari Al-Quran sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke dalil yang diambil dari hadis. Hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, latattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah hatta law dakhalu hujra dhab la dakhaltumu. Qalu ya Rasulullah, al yahudu wan nasara. Qal faman. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Hadwal kudzah bil kudzah, seukuran kudzah. Kudzah itu bulu pada anak panah yang biasa ditempelkan di ujung anak panah yang tumpulnya, itu kudzah. Kecil, seukuran itu, sedikit demi sedikit. Sehingga sekalipun mereka masuk ke lubang dob, dob ini nama sejenis binatang melata mirip bayawak, tapi bukan bayawak. Seandainya mereka memasuki lubang binatang melata, pasti kalian pun akan masuk pula ke dalamnya. Berkata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang-orang sebelum kita itu adalah Yahudi dan Nasara? Dijawab, iya, siapa lagi? Artinya, iya, itu kebiasaan Yahudi dan Nasara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dan hadis ini sanadnya sahih. Perkataan Nabi SAW, latattabi'unna, ada tiga penekanan kepastian bahwa Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wasallam memastikan kalian umat Islam akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sunnah-sunnah Yahudi dan Nasara. Tiga kali Nabi Sallallahu alaihi wasallam menekankan kepastian tersebut. Pertama adanya lam qasam, lam yang mengisyaratkan adanya qasam. Qasam itu sumpah. Awalnya wallahi latattabi'unna, demi Allah kalian pasti akan mengikuti. Kedua ada huruf lam taukid, yaitu huruf la di awal, latattabi'unna. Ketiga ada nun taukid di akhirnya. Tiga taukid, tiga penekanan kepastian bahwa kalian semuanya akan mengikuti. Mengikuti apa? Sunan. Sunan jamak dari sunnah. Sunnah maknanya adalah tariqah. Tariqah itu jalan hidup. Kalian pasti akan mengikuti jalan hidup atau kebiasaan orang-orang, umat-umat sebelum kalian. Apakah ini maksudnya seluruh kalian, seluruh umat Islam? Dijawab tidak. Ini disebutnya amun makhsusun. Lafadznya am, tapi dimaksudkan untuk orang-orang khusus. Tidak seluruh umat Islam mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena Nabi SAW dalam hadisnya yang lain menyatakan, wala tazalu ta'ifatum min ummati qa'imina alal haq. Di antara umatku ini selalu ada satu kelompok umat Islam yang tegak berdiri di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Mereka itu, sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran ini, tidak akan dimadaratkan oleh orang-orang yang menyelisihi mereka ataupun yang menentang mereka. Hatta taqumas sa'ah, sampai datang as-sa'ah. As-sa'ah yang dimaksud dalam hadis ini, menurut para ulama, di antara dikemukan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, as-sa'ah maksudnya datangnya angin lembut, lebih lembut daripada sutra. Siapapun orang yang di dalam hatinya ada iman sekecil atom sekalipun, terkena angin itu akan mati. Itulah as-sa'ah. Sebelum masa itu tiba, di kalangan umatku itu selalu muncul orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran, tidak akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara. Berdasarkan hal itulah yang dimaksud latattabi'unna sunana man kana qablakum, bahwa kalian itu pasti akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Maksudnya adalah sebagian dari kalian dan bukan seluruhnya. Karena ada di kalangan umat Islam ini di setiap zaman orang-orang yang istiqamah di atas kebenaran. sunnah atau kebiasaan atau gaya hidup orang-orang sebelum kalian, orang-orang Yahudi, ada yang kebiasaannya masuk ke dalam kategori syirik, kufur, mengeluarkan mereka dari agama mereka. Ada juga kebiasaannya yang tidak sampai pada taraf syirik atau kufur. Kalau yang termasuk syirik atau kufur, contohnya menyembah berhala, contohnya beribadah kepada kuburan, dan yang sejenisnya. Adapun yang tidak syirik seperti memakan riba, hasad, dengki, berdusta, dan yang lain-lain yang semuanya itu merupakan kebiasaan umat-umat terdahulu yang menyimpang dari syariat yang diturunkan kepada mereka tapi tidak menyebabkan mereka itu keluar dari Islam, keluar dari agama mereka. Nah, sunan jamak dari sunnah. Dan ini menunjukkan kebiasaan jalan hidup orang-orang Yahudi dan Nasoro yang akan diikuti oleh umat Islam ini tidak hanya satu macam saja, tapi berbagai macam. Makanya disebut sunan, jamak dari sunnah. Di antara sunan atau jalan hidup yang pernah dilalui oleh Yahudi dan Nasoro, ada yang merupakan kesalahan, kedzaliman karena merampas hak Allah. Ada juga kedzaliman dalam bentuk merampas hak sesama makhluk. Contoh umpamanya, orang-orang yang dari dulu merampas hak Allah adalah beribadah kepada kuburan, orang-orang soleh. Kalau itu ada di kalangan umat-umat terdahulu, maka itu pun akan ada di kalangan umat Islam ini. Umat-umat terdahulu yang pernah menjadikan kuburan orang-orang soleh jadi sesembahan adalah umatnya Nabi Nuh yang menyatakan wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaguth wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Lima orang yang dianggap orang soleh dahulu. Lalu mereka mati, maka kuburannya disembah. Lalu ketika Nabi Nuh datang melarang perbuatan mereka, tokoh-tokoh mereka membantah dakwah Nabi Nuh dengan mengatakan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Dan ini sikap gullu atau berlebih-lebihan kepada kuburan orang-orang soleh. Itu ada di kalangan umat-umat terdahulu. Maka hal itu pun akan ada pula dilakukan oleh umat Islam ini. Contoh lain, dibangunnya tempat ibadah di atas kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh. Itu terjadi di kalangan Yahudi dan Nasoro. Maka di kalangan umat ini pun akan ada yang demikian. Ada juga di kalangan umat terdahulu yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Seperti contoh umpamanya, orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah. Tangan Allah ini terbelenggu. Maksud terbelenggu itu kikir. Karena apa? Karena Allah fakir. Allah tidak memberi karena Allah miskin, sedangkan mereka itu kaya. Allah berfirman, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Berkatalah orang-orang Yahudi dalam Ali Imran 181. Sesungguhnya Allah itu fakir, sedangkan kami kaya. Jadi mereka orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak. Disebutlah tangan Allah terbelenggu. Disebutlah Allah itu fakir atau miskin sedangkan mereka kaya. Mereka juga berkata Allah kecapean setelah menciptakan langit dan bumi. Dan itu nisbat atau menyandarkan sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kalau itu terjadi di kalangan Yahudi, maka di kalangan umat Islam ada yang lebih lagi daripada itu. Di kalangan umat Islam ada enggak orang Islam yang mengingkari tangan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Yahudi mengakui Allah punya tangan, cuma tangan Allah terbelenggu. Di kalangan umat Islam ada yang mengingkari sifat tangan bagi Allah. Enggak, mereka bilang Allah enggak punya tangan. Karena apa? Karena ayat dan hadis tentang tangan Allah ditakwil oleh mereka. Allah menyebutkan yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah juga menyebutkan tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha barokah Allah yang di dalam genggaman tangannya lah seluruh kerajaan ini. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah sudah memperkenalkan salah satu sifat dari dirinya, yaitu Allah punya tangan. Jelas, gamblang, banyak dalam Al-Quran, banyak lagi dalam hadis yang sahih. Tapi di kalangan umat Islam ada yang menolak. Enggak, Allah enggak punya tangan. Tangan di sana artinya kekuasaan. Kan gitu. Ditakwil, akibat takwil, ta'til. Takwil itu merubah makna dari makna yang hakiki kepada makna lain. Dari takwil lahir ta'til. Ta'til itu mengingkari. Tangan Allah ditakwil menjadi kekuasaan, lalu diingkari Allah sendiri enggak punya tangan. Ada enggak di kalangan umat Islam yang berkeyakinan seperti itu? Iya, ada. Dan itu menisbatkan sifat yang aib bagi diri Allah kalau dikatakan Allah punya tangan. Walaupun maksud mereka, kalau dikatakan Allah tidak punya tangan, aib bagi Allah. Tapi mereka maksudnya mengingkari tangan bagi Allah itu untuk mensucikan Allah, niatnya benar. Mereka bilang kalau Allah dikatakan punya tangan, sama dong dengan makhluk manusia, ya. Hewan ada yang punya tangan, jin, malaikat punya tangan. Loh, sama dong, padahal Allah tidak sama. Lalu mereka ingkari. Tanpa mereka sadari, kalau dikatakan Allah tidak punya tangan, apakah tidak serupa dengan makhluk? Sama, serupa. Ada enggak makhluk yang tidak punya tangan? Banyak, lebih banyak lagi dan lebih hina derajatnya. Benda-benda mati tidak punya tangan. Pohon, tiang listrik, tanah, batu enggak punya tangan kan? Oleh karena itulah, kalau umpamanya kita mengingkari tangan Allah hanya dalam rangka mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, mengingkari tangan Allah juga sama, berarti menyamakan Allah dengan batu yang enggak punya tangan, dengan tiang listrik yang enggak punya tangan, dengan pohon yang enggak punya tangan. Makanya jangan ditetapkan oleh akal, nanti terbentur dengan logika lainnya lagi gitu. Wajib kita yakini Allah punya tangan, tapi wajib kita yakini tangan Allah tidak ada yang menyerupai dari tangan makhluknya. Oleh karena itu, kalau dari kalangan Yahudi, Nasoro, ada orang-orang yang mengingkari sebagian dari sifat Allah, maka di kalangan umat Islam pun ada yang demikian, malah yang lebih parah lagi. Allah menyatakan Allah istiwa di atas arasy. Diingkari enggak, istiwa di sana artinya menguasai. Allahnya sendiri enggak istiwa. Allah menyatakan Allah turun ke langit dunia. Lalu mereka mengingkari, enggak, Allah enggak turun. Turun di sana maksudnya ini yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya. Dan seterusnya. Kalau di kalangan orang-orang Yahudi zaman dahulu ada yang demikian, maka di umat Islam ini juga ada yang seperti itu. Yang lebih parah adalah orang yang menjelaskan sifat Allah dengan sifat yang maknanya tidak ada. Di mana Allah? Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di kiri, tidak di kanan. Allah tidak menempati tempat manapun. Apa maknanya? Maknanya tidak ada ya. Coba terangkan sesuatu yang tidak ada itu yang bagaimana? Sesuatu tidak ada bila dia tidak ada di dalam alam, tidak ada di luar alam, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kiri, tidak ada di kanan, tidak ada di mana-mana. Itu kan artinya apa? Tidak ada. Itu parah banget. Dalam rangka niat yang bagus mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, akhirnya didefinisikan Allah dengan definisi yang sama dengan definisi tidak ada. Oleh karena itulah, kalau di zaman orang-orang Yahudi ada demikian, maka di kalangan umat Islam pun ada yang demikian pula. Kalau di kalangan Yahudi dan Nasoro ada yang makan harta riba, ada yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Di kalangan orang Yahudi ada yang menerapkan hukum dengan pandang bulu, dengan tebang pilih. Kalau yang melanggarnya orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang tidak mampu, rakyat jelata, maka hukuman secara tegas ditegakkan kepada orang yang bersalah tersebut. Tapi ketika yang bersalah tersebut adalah gegedean, bangsawan, pemuka atau tokoh atau pejabat atau anak kaya, yang kaya, anak yang berkuasa, maka diabaikan. Kalau di kalangan Yahudi ada yang demikian, maka di kalangan umat Islam ini pun akan ada juga yang demikian. Berdasarkan hal itulah, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalian ini pasti akan mengikuti gaya hidup, jalan hidup Yahudi dan Nasoro, maknanya adalah berbagai macam jalan hidup dalam berbagai macam bidang. Bidang akidah, bidang tauhid, bidang muamalah, termasuk juga akhlak dan yang sejenisnya. Kekeliruan dan penyimpangan orang-orang Yahudi dan Nasoro banyak yang diikuti oleh umat ini sekalipun tidak seluruhnya. Timbul pertanyaan, apakah perkataan Nabi SAW yang menyatakan latattabi'unna sunnana man kana qablakum, bahwa kalian pasti mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, apakah ini bermakna tahdzir atau iqrar? Tahdzir artinya wanti-wanti, warning, peringatan, larangan. Ataukah ini legitimasi, pembolehan? Maka jawabnya ini tahdzir. Bukan legitimasi, bukan pembenaran terhadap perbuatan tersebut, tapi tahdzir. Peringatan, wanti-wanti, larangan, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara. Sebab apa? Sebab kebiasaan mereka merupakan penyimpangan-penyimpangan fatal yang menyebabkan mereka dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti mereka akan memperoleh apa yang mereka alami di zaman mereka sendiri. Dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, dan ditimpa azab baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia enggak seberapa, di akhirat lebih parah dan lebih dahsyat dibanding apa yang dialami oleh manusia di alam dunia. Berdasarkan hal itulah pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, latattabi'unna sunana man kana qablakum, ini tahdzir. Ini perhatian, ini peringatan, ini wanti-wanti, ini warning, ini larangan. Jangan sampai kalian mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Tapi walaupun diwanti-wanti dan dilarang, realitanya di kalangan umat ini banyak yang seperti itu. Oleh karena itu, kenapa hadis ini dibahas dalam bab bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala, didalili oleh hadis ini. Apa hubungannya judul bab ini dengan hadis ini? Hubungannya erat. Yaitu kalau di zaman umat-umat terdahulu ada yang menyembah kepada berhala, maka di kalangan umat ini pun ada juga yang menyembah berhala. Baik berhalanya itu berupa kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh yang selalu dikunjungi secara rutin lalu menunjukkan doa ke penghuni kubur, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Menyampaikan permohonan ke penghuni kubur, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah sama dengan menjadikan kuburan sebagai berhala. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wathnan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maknanya, jangan sampai dijadikan kuburanku sebagai tempat orang meminta kepada diriku setelah kematianku. Meminta kepada Nabi SAW setelah beliau meninggal dan dikuburkan, berarti menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala yang disembah, yang diibadati. Nah, kalau di umat-umat terdahulu ada yang demikian, di kalangan Yahudi dan Nasara ada yang demikian, maka di kalangan umat ini pun ada juga yang demikian. Tapi ada tapinya, sampainya umat Islam kepada hal tersebut bertahap, tidak sekaligus. Makanya di sini juga disebutkan hadwal kudzah bil kudzah. Kalau bahasa kitanya mungkin sejengkal demi sejengkal. Step by step, sedikit demi sedikit, bertahap, tidak langsung. Sebab kalau orang-orang umpamanya diajak, ayo kita sujud ke kuburan ini, gak akan mau, oh, gak boleh itu musyrik, sujud hanya kepada Allah. Kan gitu. Tapi sedikit-sedikit. Pengagungan dulu kepada fulan yang dikuburkan di sini. Ya. Kemudian apa namanya mendoakan. Akhirnya lama-lama minta doa. Akhirnya lama-lama minta macam-macam. Bertahap. Tidak sekaligus. Makanya disebutkan hadwal kudzah bil kudzah. Sampai kata Nabi yang paling parah adalah seandainya mereka orang Yahudi dan Nasoro itu masuk ke lubang binatang yang namanya dhab, pasti kalian mengikuti juga. Nabi menyatakan kepastiannya itu dengan menggunakan huruf lam taukid ladakhaltumuhu. Pastilah kalian juga akan masuk pula. Dan ini menunjukkan tentang kuatnya sifat latah kaum muslimin terhadap Yahudi dan Nasara. Padahal lubang dhab, lubang yang kecil, yang tidak bisa dimasuki oleh manusia kecuali dengan susah payah. Beresiko di dalamnya pengap, kecil, gak nyaman. Terus ada binatangnya di sana bisa digigit. Beresiko, pengap, kecil, gak nyaman, tapi tetap saja dimasuki. Berbahaya, mencelakai dirinya dengan bersusah payah. Dan ini gambaran minimal dari sebuah kebiasaan walaupun susah, beresiko, tetap diikuti. Apalagi kalau kebiasaan yang lebih mudah daripada itu. Sehingga kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, walau dakhalu hujra asad min babi aula an nadkhulahu. Seandainya orang-orang Yahudi dan Nasara itu masuk ke sarang singa, pasti kalian juga ikut. Dan sarang singa lebih besar daripada sarang bayawak tadi. Kan begitu? Karena lebih mudah. Samalah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Manikta tu'ashibran minal arad zulman tawwa'aqallahu bihi yawmal qiyamah min sab'i ardiyin. Siapa orang yang mencuri tanah orang lain walau hanya sejengkal secara zalim. Dan ini banyak dilakukan di pedesaan-pedesaan. Kebun atau sawah. Dengan cara digeserkan patok. Patok itu apa? Batas antara tanah kita dengan tanah orang. Digeser sedikit-sedikit. Sejengkal demi sejengkal. Kalau sawah kan dibatasi oleh apa? Galengan. Bisa digeser itu galengan sedikit demi sedikit. Dicangkul aja dari arah dia gitu setengahnya. Habis apa? Tanah bekas cangkulnya taplokan ke sebelah sana. Gitu kan? Taplokan ke sebelah sana. Akhirnya apa? Akhirnya lama-lama galengannya bergeser. Sehari sejengkal. Sebulan 30 jengkal. Berapa meter itu? Kata Nabi SAW, siapa orang yang mencuri tanah orang lain secara zalim walaupun hanya sejengkal, Allah akan timpakan dia pada hari kiamat dengan 7 lapis tanah. Hadis tersebut sahih. Yang menunjukkan terlarangnya kita mencuri tanah orang walaupun hanya sejengkal. Dan sejengkal ini batas minimal. Bagaimana kalau umpah sedepak? Ya lebih-lebih lagi. Lebih gede lagi dosanya. Nah ini menunjukkan hebatnya sifat latah kaum muslimin kepada kebiasaan Yahudi dan Nasara, dan ternyata apa yang diwanti-wanti atau dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah kejadian, sudah teraplikasi, sudah teralami oleh kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin banyak orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara sejak zaman dahulu, sehingga umat Islam pun sudah banyak menyimpang jauh dari kebenaran. Siapa Yahudi dan siapa Nasara? Yahudi adalah umat Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Disebut Yahudi karena nisbat kepada salah seorang turunan Nabi Ishak namanya Yahudha. Itu pertama, sebab pertama. Kedua, karena mereka disebut Yahudi li'annahum hadu ilallah ae raja'u ilaihi bittaubah min ibadatul ijal. Karena mereka kembali tobat kepada Allah setelah menyembah anak sapi yang dibuat oleh siapa? Samiri. Menyembah anak sapi. Datang lagi Nabi Musa, tobat kembali kepada Allah. Kembali ini disebut hadu, makanya disebut Yahudi. Adapun Nasara, pengikut Nabi Isa, disebut Nasara karena nisbat kepada tempat tinggal mereka, Nasiro atau Nazaret bahasa kitanya ya. Oleh karena itulah maka mereka disebut Nasara. Ketika para sahabat mendengar bahwa kalian semua akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit, sehingga kalau toh mereka masuk lubang dhob, kalian pasti akan memasukinya, langsung para sahabat faham siapa orang-orang sebelum mereka yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian mereka menegaskan, apakah yang kau maksudlah Yahudi dan Nasara? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, siapa lagi? Para sahabat faham begitu karena memang mereka mengetahui demikianlah Yahudi dan Nasara. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah yang pertama adalah ma aradahul muallif bisyaqi wa huwa anna ba'dha hadhil ummah ya'budul authan li'annahum min sunani min qablina wa qad akhbara rasul sallam annana sanattabi'uhum. Pertama, muallif rahimahullah atau penyusun kitab ini menyatakan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah berhala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini ada yang mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, yaitu salah satunya menyembah berhala. Kedua, hadis ini merupakan tahdzir atau larangan dari mengikuti orang-orang terdahulu, dan umumnya yang diikuti dari orang-orang terdahulu adalah penyimpangannya, kesalahannya, kesesatannya. Inilah yang mengundang azab. Adapun perkara-perkara benarnya tidak pernah diikuti. Karena apa? Karena memang seluruh perkara yang benar yang Adlam dan Yahudi dan Nasara pasti juga ada dalam ajaran Islam. Tanpa harus diperintah ikuti kebenaran yang ada pada diri Yahudi dan Nasara, maka tanpa diperintah demikian, seluruh kebaikan dan kebenaran yang ada dalam diri Yahudi dan Nasara ada pada Islam. Makanya tidak diperintahkan. Terlebih memerintahkan itu berbahaya. Apa saja yang kamu dapati kebaikan dari Yahudi dan Nasara, ikuti. Itu bahaya itu. Kenapa bahaya? Karena nanti kita menganggap itu baik padahal menurut syariat buruk. Betapa banyaknya syariat yang berlaku di zaman dahulu sudah dihapus di zaman sekarang. Oleh karena itu, seluruh kebaikan dan kebenaran yang ada pada ajaran Yahudi dan Nasara, seluruhnya sudah ada dalam ajaran Islam. Tinggal ikuti Islam, semua kebaikan Yahudi dan Nasara sudah ada dalamnya, dan seluruh keburukan dan penyimpangannya sudah dilarang dalam ajaran Islam. Faidah ketiga, annahu yambagi ma'rifatu makana alaihi mankana qablana mimma yajibul hadru minhu linuhadzirahu wa ghalibu dhalik wa ilahilham mawujudun fil Qur'an wa sunnah. Hadis ini juga menerangkan bahwa kita harus mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebiasaan umat sebelum kita yang wajib untuk kita jauhi agar kita bisa menjauhinya. Dan umumnya kebiasaan Yahudi dan Nasara yang salahnya, yang menyimpangnya sudah Allah terangkan dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Faidah keempat. Istiqdamu hadzal amri inda sahabah liqaulihim al-yahud wan nasara. Final istifham lil istiqdam. Ai istiqdamul amri an nattabi'a sunana man kana qablana ba'da an ja'ana al-huda ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat. Para sahabat menganggap besar urusan ini, yaitu urusan apa? Yahudi dan Nasara. Mengikuti Yahudi dan Nasara itu bukan perkara kecil. Tapi perkara besar. Ya. Karena apa? Karena diungkapkan dengan istifham. Istifham itu apa? Kata tanya. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud olehmu itu Yahudi dan Nasara? Bertanya ya. Dan istifham maknanya istiqdam. Istiqdam itu menganggap ini perkara besar, enggak main-main. Ini perkara serius ini, mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara. Setelah adanya ajaran Rasulullah SAW, ini bukan perkara enteng. Bukan perkara remeh, bukan perkara kecil, tapi ini perkara yang serius. Atau jangankan Allah dan Rasulnya, ya, kita aja antar sesama kita umpama, kita memberi petunjuk tentang sebuah pekerjaan kepada anak buah kita. Petunjuk ini menurut pengalaman kita bagus, berhasil. Dia anak buah kita bukan mengikuti petunjuk kita, malah tanya ke orang lain dan mengikuti petunjuk orang lain tentang pekerjaan yang kita berikan. Bagaimana perasaan kita? Gondok, kesel, mangkel, kan gitu ya? Bisa-bisa dipecat itu orang. Kamu kan pekerja saya sudah memberikan petunjuk yang gamblang dan jelas. Kok petunjuk saya diabaikan, malah ikut petunjuk itu yang menyimpang dari petunjuk saya. Marah itu. Sudah kamu sana aja, jangan kerja di sini. Itu manusia. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu. Allah itu zat yang paling-paling tidak ingin ada saingan. Kata Allah Azza wa Jalla, ana agna syurakai ani syirki. Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan atau sekutu. Suruh teleponnya jangan kenceng-kenceng. Oleh karena itulah, maka siapa yang mengikuti petunjuk yang lain setelah ada petunjuk Allah, ya Allah murka lah. Berdasarkan hal itulah, maka mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara, padahal sudah ada petunjuk gamblang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini perkara serius. Ini perkara besar. Bukan perkara kecil yang enteng dosanya, bukan. Dosanya besar. Makanya para sahabat menekankan perkara ini perkara besar dalam bentuk bertanya. Wahai Rasulullah, apakah maksudnya adalah Yahudi dan Nasara? Iya. Oleh karena itu, jangan dianggap enteng satu perbuatan yang bentuknya mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara atau orang-orang kafir. Pas kita umpamanya teman kita ulang tahun, di Facebook kan suka ada pemberitahuan ya, hari ini ulang tahun si Fulan, kirim happy birthday, atau diislamikan selamat milad ya, gitu kan. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Datang satu Muharram tahun baru Islam, mengucapkan selamat satu tahun baru Islam. Para tahun baru Islam ini ditetapkannya di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi belum ada tahunnya tuh. Bulannya dan tanggalnya ya ada, bulan Muharram, Safar dan seterusnya ada. Tapi kapan tahun awal tahun pertama hijrah belum ada di zaman Nabi SAW. Sampai Nabi wafat. Sampai Abu Bakar jadi khalifah, belum ada juga sampai wafat. Sampai Umar ada, baru diadakan. Ditetapkan. Bukan dalam rangka mengikuti Yahudi dan Nasara, tapi dalam rangka membedakan diri dari Yahudi dan Nasara. Mereka punya tahun itu masih, kita buat tahun Islam. Dan ditetapkan tahun awalnya, tahun hijrahnya Nabi SAW. Tapi mereka tidak menganggap hari tersebut sebagai hari spesial, yang begitu tiap tahun berulang datang lalu mengucapkan selamat tahun baru Islam. Siapa yang demikian? Berarti apa? Mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasara, cuma momennya, apa namanya, waktunya yang berbeda, tapi momennya sama. Kalau mereka menyambut tahun baru tersebut dengan petasan, dengan trompet, ya. Awalnya umat Islam enggak, paling kirab dengan obor gitu ya. Beduk, salawatan. Lama-lama mungkin ada trompet dan petasan. Atau mungkin di beberapa bagian sudah ada petasan sama trompet. Apa bedanya dengan mereka? Yang bedanya hanya waktu. Momennya sama, bentuknya sama. Tidak diragukan lagi bahwa itu salah satu bentuk telah terwujudnya apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka itu akan mengikuti sunnah-sunnah Yahudi dan Nasara. Lahirlah untuk lebih islami umpamanya ada doa awal tahun dan akhir tahun ya. Diajarkan oleh Nabi enggak? Enggak, di zaman Nabi enggak ada awal tahun dan akhir tahun hijriah. Karena itu awal tahun dan akhir tahunnya kan ditetapkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dipastikan tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal itulah, maka ini perkara besar. Jangan dianggap enteng dosanya, jangan dianggap kecil. Dosanya besar karena ini perkara yang besar. Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang mengikuti, meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka orang itu termasuk golongan kaum tersebut. Inilah faedah yang keempat. Faedah kelima, annahu kullama talal ahdu bainal insan wa bainar risalah fa innahu yakunu abad minal haqq li annahu akhbara an mustaqbilin wa lam yukhbar anil hadir. wa in wali anna ma, min sunani ma, man qablana annahu lamma tala alaihimul amad qasat qulubuhum. Hadis ini pun menceritakan setiap kali jarak waktu yang memisahkan antara seseorang dengan risalah itu lama, seperti jarak kita kepada Rasul SAW kan lama ya, 1400 tahunan, lama itu. Semakin lama jarak seseorang dengan zaman risalah, maka penyimpangannya dari kebenaran semakin banyak dan semakin jauh. Termasuk Yahudi dan Nasara menyimpang. Setelah berlalu beberapa lama dari zaman nabi-nabi mereka, setelah berlalu beberapa lama, lalu keraslah hati mereka. Nah, setelah keras ini mudah diombang-ambingkan oleh setan. Coba perhatikan firman Allah dalam Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, belumkah tiba saatnya bagi orang beriman agar hati mereka itu khusyuk dalam berzikir kepada Allah, dan apa-apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, dan janganlah mereka menyerupai seperti orang-orang yang diberi kitab lalu setelah berlalu waktu beberapa lama keraslah hati-hati mereka dan kebanyakan mereka fasik. Yang dimaksud berlalu beberapa lama itu jauhnya jarak waktu yang memisahkan antara mereka dengan nabi yang diutus kepada mereka. Jadi lamanya waktu yang memisahkan antara kita dengan risalah, dengan zaman turunnya risalah, itu penyebab kerasnya hati kita aja umpamanya, jangankan jauhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaji aja begini. Setelah ngaji iman kita kuat, besoknya agak kuat, lusanya agak kendor. Setelah itu terus sebulan enggak ngaji, futur lagi tuh. Ini yang kita rasakan. Apalagi dengan zaman nabi yang diutus, dan ini diperkuat oleh apa yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu an. Anas berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa ma ba'dahu asyarru minhu hatta talaqaw rabbakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah datang satu zaman kepada kalian kecuali zaman setelahnya pasti lebih buruk daripada zaman sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu makin jauh waktu yang memisahkan antara satu zaman dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin buruk kualitas agama mereka, baik imannya, ilmunya, amalnya, dakwahnya, jihadnya, dan segalanya. Dan ini merasakan, kita merasakan. Semakin dekat itu generasi ke zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin bagus. Makanya generasi terbagus adalah generasi yang sejaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup segenerasi dengan aku, kemudian generasi berikutnya, dan kemudian lagi generasi yang berikutnya lagi. Dan ini menunjukkan sekali lagi jauhnya jarak waktu antara seseorang dengan risalah, penyebab futurnya hati, lemahnya hati, penyebab kerasnya hati, ke penyebab lunturnya keimanan. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita terlalu lama dibiarkan tanpa siraman ilmu tentang Quran dan Sunnah. Nanti hati keras. Nanti iman melemah. Melemahnya iman berakibat timbulnya rasa malas untuk ibadah. Sebaliknya kepada maksiat semakin apa? Semangat. Kepada maksiat semangat, kepada kebaikan begitu malas, begitu berat. Dan yang lebih parah, ketika diajak hadir ke pengajian, jadi anti. Enggak, karena isinya pasti nyindir saya nanti. Karena isinya pasti banyak yang menyinggung saya. Padahal Ustaz enggak bermaksud menyinggung, kenal juga enggak ya. Jadi anti, akhirnya jadi menebar fitnah. Itu pengajian ngapain itu? Memecah belah saja. Nyindir-nyindir orang saja, kan begitu. Itu parahnya itu. Jangan biarkan hati kita begitu lama terpisah dari penjelasan risalah. Dekatkanlah, seringkanlah hati kita disiram oleh penjelasan tentang Al-Quran dan tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita tetap subur, tetap gembur, tetap hidup secara sehat. Dan sehatnya jiwa dan hati kita akan memacu semangat ibadah yang lebih bagus daripada sebelumnya, dan memberi daya tahan dan benteng dari semua godaan, ajakan kepada keburukan yang dihembuskan oleh syaitan laknatullahi alaih. Inilah 5 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan penjelasan saya sore hari ini cukup sampai di sini saja. Masih tersisa waktu bagi kita untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Ari di studio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan para pendengar Roja dimanapun. Alhamdulillah Rabbil Amin. Tafadhol ya Ari. Sore hari ini dari 5 faedah dari hadis yang menyebutkan mengenai sebagian umat akan mengikuti langkah-langkah orang Nasrani dan Yahudi. Kepada Islam rahimahullah wa ayyukum, di sesi kedua ini kami persilakan bagi Anda yang ingin menghubungi di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-317-776543. Pertanyaan pertama untuk Ustaz kesempatan kali ini dari saudara Zahrani di Gayo Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Ulama Tariqat memahami Nurun ala Nurin surat An-Nur ayat ke-35 adalah wasilah yang menghubungkan kita kepada Allah di saat beribadah, dan mereka mengatakan Rasul dan Mursyid mempunyai kedudukan yang sama di sisi Allah karena kedudukan Hamilul Wasilah atau Kurir. Apakah paham ini tidak bersalah atau berselisihan dengan Syafi'i? Mohon diberikan nasihat dan jawaban. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fik, Bapak Zahrawi. Zahrani di Aceh. Barakallahu fik. Al-Qur'an surah An-Nur ayat yang ke-35 menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla, sifat. Salah satunya ungkapan Nur 'ala Nur. Cahaya di atas cahaya. Apa makna yang benar dari ayat ini? Metodologi terbagus dalam menafsirkan ayat, ayat manapun, pertama adalah dengan ayat lagi, kalau ada. Kalau tidak ada, dengan sunnah Nabi SAW, dengan penjelasan dari Nabi SAW. Kalau tidak ada, dari ucapan para sahabat. Kalau tidak ada juga, barulah kita melirik kepada makna atau penjelasan bahasa Arab. Itu urutan metodologi penafsiran yang dituturkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Muqaddimah tafsirnya, fa idza qila ma ahsanu turuqit tafsir, kalau ditanyakan bagaimana metodologi penafsiran terbaik, lalu beliau menjelaskan seperti itu. Tidak boleh menafsirkan Al-Qur'an tanpa landasan yang tiga tadi. Tanpa keterangan dari Quran, tanpa keterangan dari hadis, tanpa keterangan dari penjelasan para sahabat. Adapun disebutkan di poin berikutnya, amma tafsir Al-Qur'an bimujarradi ra'yi fa haramun. Adapun menafsirkan Quran murni dengan ra'yu atau dengan zauq, dengan perasaan, dengan intuisi, dengan bisikan hati, maka itu haram. Karena apa? Karena ra'yu orang pertama berbeda-beda. Demikian juga perasaan orang, intuisi orang, bisikan hati orang berbeda-beda. Lalu ra'yu atau perasaan siapa? Tidak ada jaminan. Kedua, perasaan dan ra'yu bukan alat untuk membedah Quran dan Sunnah. Alat untuk membedah Quran Sunnah bukan akal. Sebagai contoh, akal ini bukan alat untuk membedah apapun. Coba umpamanya saya tidak tahu tentang teknologi informasi. Suruh menerangkan, saya punya akal. Suruh menerangkan kenapa HP bisa dipakai komunikasi dari jarak yang jauh. Suaranya ada, gambarnya juga ada SMS, ada tulisan, ada foto bisa dikirim. Saya punya akal. Bisa gak akal saya menerangkan itu? Tidak bisa. Akal bukan alat untuk menjelaskan teknologi komunikasi. Lalu apa alatnya? Ilmu teknologi komunikasi. Akal ini harus dijadikan alat untuk mempelajari ilmunya dulu. Diisi akal ini dengan ilmu itu. Baru setelah ilmunya diisikan ke akal, akal yang berisi ilmu itu baru bisa menerangkan kenapa HP bisa dipakai ngobrol dalam jarak yang jauh. Tapi kalau kita akal ini tidak memahami, menguasai ilmu teknologi komunikasi, tidak akan bisa menerangkan ini. Kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang dengan kecepatan di atas 1000 km/jam? Kita yang beratnya puluhan kilo, loncat juga jatuh lagi. Kita berakal, bisa gak menjelaskan? Tidak bisa. Bagaimana caranya agar akal kita bisa menjelaskan? Akal ini harus diisi dulu dengan ilmu tentang teknologi penerbangan. Setelah belajar sekian tahun, baru bisa menerangkan, malah mungkin bisa bikin. Ya, demikian juga Quran Sunnah. Murni Quran, kita memahami Quran Sunnah murni dengan akal. Gak bisa, akal bukan alat untuk itu. Bagaimana caranya agar akal kita bisa memahami ilmu tentang Quran Sunnah? Pelajari dulu ilmu alatnya. Alat yang membedah Quran Sunnah. Bahasa Arabnya, ilmu tafsirnya, gitu ya. Ulumul Quran seluruhnya dipelajari, hadisnya juga demikian. Setelah akal kita dijejali oleh ilmu itu, baru bisa menerangkan secara benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun kalau akal kita kosong dari ilmu itu, hanya diraba-raba, hanya berdasarkan perasaan, maka dijamin salah, dijamin keliru, dijamin menyimpang. Oleh karena itu, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, termasuk Syekhul Islam, mengutip riwayat yang menyatakan man qala fi kitabillahi bi ra'yihi faqad akhta'. Dalam riwayat Abu Daud, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi thumma asaba faqad akhta'. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah murni dengan ra'yu, termasuk juga dengan perasaan, diraba-raba, lalu omongannya benar, maka sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benar itu kebetulan. Maka dia salah, berdosa. Karena apa? karena memaksakan diri tanpa ilmu memahami Quran dan Sunnah. Nah, memahami nur ala nur dengan makna bahwa Rasul SAW sebagai wasilah, nur Rasul SAW itu wasilah, kemudian nur mursyid juga sama kedudukannya, itu pemahaman yang hanya didasarkan pada zauq, pada perasaan dan ro'yu. Riwayat dari Nabi SAW tidak ada, penjelasan dari para sahabat juga tidak ada, dari para ulama ahli tafsir juga tidak ada, bahkan yang ada menganggap batil semuanya itu. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang memahami nur ala nur dengan makna seperti yang ditanyakan tadi, itu salah satu contoh memahami Quran dengan ro'yu dan dengan perasaan, dan itu sesuatu yang berbahaya karena terjerumus dalam penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat kita semuanya. Berikut ini pertanyaan dari saudara kita Zainal Hakim di Berau, Kalimantan Timur. Ustaz, hadis man tasyabah di kaumin adalah hadis yang sangat umum. Ustaz sama live di TV kan juga tidak ada di zaman Rasul. Nah, seharusnya pemahamannya harus lebih spesifik. Mohon diberikan penjelasan dan nasihat dari Bapak Zainal Hakim di Berau. Ya, Bapak Hakim di Berau. Barakallahu fiik. Tadi dikatakan siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kaum itu. Bagaimana kita pakai HP, pakai TV, radio, mobil, pesawat, gitu ya? Apakah itu tidak meniru orang kafir? Iya, betul. Ini pertanyaan yang bagus, memancing penjelasan yang benar tentang hadis itu. Yang dimaksud meniru kebiasaan suatu kaum adalah meniru apa yang sudah menjadi ciri khas kekafiran mereka, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah gaya hidup. Seperti umpamanya, seorang yang agamanya bukan Muslim memiliki cara ibadah tersendiri. Seperti umpamanya semedi, itu cara ibadah mereka. Seperti umpamanya mengosongkan pikiran, itu cara ibadah mereka. Seperti umpamanya mengatur nafas ketika bersemedi, itu cara ibadah mereka. Yang menjadi ciri khas. Maka tidak boleh kita tiru, sekalipun tidak dalam rangka ibadah. Maka tidak boleh. Adapun sesuatu yang asalnya dari orang kafir tapi tidak menjadi ciri khas mereka, tapi pemanfaatannya umum, seperti teknologi, seperti komputer, seperti HP, seperti pesawat, seperti mobil, termasuk TV dan radio, apakah ini menjadi ciri khas orang kafir? Enggak, walaupun mungkin penemunya orang kafir, mungkin. Wallahu alam, saya enggak tahu siapa penemu, apa orang Islam, apa orang kafir. Tapi itu bukan menjadi ciri khas mereka dan bukan termasuk bagian dari agama mereka. Bukan termasuk bagian dari keyakinan mereka. Ya. Itu urusan agama. Itu urusan dunia. Dalam urusan dunia boleh kita memanfaatkan apapun yang manfaat dari hasil karya orang kafir. Selama hasil karya orang kafir itu tidak dianggap sebagai bagian dari agama atau ritual mereka, maka dibolehkan. Kita menggunakan pesawat, kita menggunakan TV, kita menggunakan radio, kita menggunakan HP, bukan dalam rangka tasyabuh, bukan dalam rangka meniru-meniru, tapi memanfaatkan hasil karya mereka untuk kepentingan-kepentingan yang maslahat. Adapun mengikuti kebiasaan mereka yang bersifat religi, pengamalan agama, seperti kebiasaan ulang tahun, seperti kebiasaan menyambut tahun baru, seperti umpamanya kebiasaan mereka dalam melakukan ritual-ritual tertentu dari agama mereka, maka itu tidak boleh untuk kita ikuti. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan penjelasannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikut kita akan beralih ke telepon kita yang pertama di 021-823-6543. Bagi pemirsa TV Roja yang mendengar Radio Roja, silakan dapat untuk kami di 021-823-6543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau tanya Ustaz, saya muhasabah. Ya, silakan. Kebetulan di tempat kami, setelah kami pelajari, ternyata banyak melakukan ibadah kebaikan yang sifatnya kita. Nah, lalu bagaimana lagi supaya kamu tidak terpengaruh dan kuat untuk tidak menjalankan perbuatan tersebut. Nah, itu aja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, Pak Hartanto di Lampung, barakallahu fiik. Apa yang dialami oleh Pak Hartanto itu mungkin dialami oleh hampir setiap kita, ya. Kita sudah faham mana sunnah, mana bid'ah. Sementara lingkungan banyak mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita? Ini pertanyaan yang bagus. Dan harus dijawab lebih komprehensif, tidak hanya fokus kepada masalah yang ditanyakan, agar bisa memberi solusi, minimal menghindarkan madarat yang bisa timbul karena hal itu. Pertama, untuk diri kita, tetaplah kita istiqamah berpegang teguh kepada sunnah. Dengan cara apa? Tetaplah mengaji. Kalau umpamanya tidak ada di dekat masjid kita pengajian sunnah, Bapak, Ibu juga bisa mendengar lewat radio, lewat TV Roja, lewat internet yang hanya memutar ceramah-ceramah yang sesuai dengan Quran sunnah. Itu yang pertama. Kedua, tentang apa yang menurut sunnah wajib kita lakukan, sekalipun harus berinteraksi dengan mereka, tetap kita lakukan. Seperti upaya sholat berjamaah di masjid. Kalau imam atau jamaah di masjid itu banyak melakukan kebid'ahan, selama kebid'ahannya bukan mukaffirah, bukan kebid'ahan yang menyebabkan pelakunya kafir, selama kebid'ahannya tidak membatalkan sholatnya, maka tetaplah kita berjamaah dengan mereka. Tetap memelihara sholat berjamaah dan tidak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk sholat di rumah sendirian. Jadi tetaplah, dan kita tetap tidak mengikuti kebidahannya. Kalau umpamanya ba'da sholat mereka wirid bersamaan, kita sendirian. Kalau umpamanya mereka bersalaman, ya kita jangan tetap duduk di sana, tapi juga jangan ikut bersalaman. Gimana caranya? Ya pas diatur, pas mereka saat akan salaman, kita sholat sunat umpamanya. Atau sebelum bersalamannya kita pulang dan sholat sunat di rumah. Sehingga tidak dianggap sebagai orang yang menghindari hal itu secara terang-terangan, nanti disuudoni oleh orang itu. Tetaplah memelihara sholat berjamaah. Ketiga, jalin silaturahmi, hubungan baik dengan mereka di luar kasus-kasus itu. Kita tetap kalau ada tetangga jamaah masjid apalagi, atau bukan jamaah masjid, kesulitan kita bantu. Ada yang sakit kita tengok. Ada ajakan kerja bakti, kita yang menjadi pelopor lebih dahulu. Tidak hanya tenaga, kita keluar uang, kita keluar makanan, minuman. Sehingga masyarakat sekitar kita menilai kita sebagai orang yang berjiwa sosial, yang peduli, yang perhatian, yang suka membantu orang, ramah, dan sosialisasi kita bagus. Maka kalau orang-orang tetangga kita sudah menilai kita seperti itu, ketika umpah kita tidak ikut acara-acara bid'ahnya, saya yakin mereka tidak akan nuduh kita dengan tuduhan macam-macam. Nah, yang masalah selama ini kita frontal dalam segala hal. Memperlihatkan diri kita beda dengan mereka. Akhirnya mereka membenci. Ada yang di antara kita, mereka yang sakit butuh pertolongan, kita cuek. Ada ajakan kerja bakti hari Ahad, malah kita pergi ngaji umpamanya secara sengaja. Ya pantas. Sudah ada bibit perbedaan dalam masalah pemahaman, ditambah dengan masalah sosial seperti tadi, ya tambah benci mereka. Akhirnya kita tambah dikucilkan. Maka kita redam perbedaan pemahaman dan pengamalan ibadah ini dengan menunjukkan akhlak yang baik, dengan menunjukkan kepedulian, dengan menunjukkan jiwa sosial, dengan menunjukkan bahwa kita siap menolong, membantu siapa saja tetangga yang kesulitan, dan menunjukkan sikap ramah dan perhatian kepada mereka. Maka insya Allah dengan cara demikian, seluruh madarat yang ditimbulkan karena hal ini akan teredam, minimalnya akan terkurangi. Mereka kalau toh gak suka, tidak akan berani menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan kepada kita. Ingatlah, satu kesalahan saudara kita jangan sampai menjadi pemisah antara kita dengan mereka dalam seluruh hal. Gak boleh. Satu ini umpamanya ada perbedaan yang tidak bisa disamakan, kita cari titik persamaan lain yang tetap bisa kita tunjukkan antara sesama muslim kepada saudaranya yang sama-sama muslim. Demikian Pak Hartanto di Lampung, dan bagi seluruh ikhwan dan akhwat yang mengalami hal yang sama. Taib Ari dan para pendengar radio dimanapun, di sini sebentar lagi maghrib, kita cukupkan sampai di sini saja ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.